ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بركات الإمام سعد رحمه الله إلى تغدر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد. Jangan kamu tertipu terhadap mereka, orang-orang munafikin yang Allah berikan dunia dan harta dan anak-anak kepada mereka. Falaysa dzalika likaramatihim 'alaih. Yang demikian bukan merupakan tanda bahwasanya mereka dihormati, dimuliakan oleh Allah, bukan. Ini istidraj. Ini madzalika ihanatan minhu lahum. Yang demikian adalah bentuk penghinaan dari Allah untuk mereka. Innama yuridullah ayu'adzibahum biha fid dunya. Yang Allah inginkan, Allah ingin menyiksa mereka di alam dunia. Na'udzubillah. Orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin ingin disiksa oleh Allah di alam dunia. Begitu pula di barzakh dan di akhirat kelak nanti, malah kekal di alam akhirat, kekal di neraka jahannam. La ya'tabuna bi tahsilihi wa khafuna min zawaliha wa la yatahayyauna wa la yatahannauna biha. Orang-orang munafikin mereka akan merasa capek mengejar dunia. Yang kedua, mereka khawatir hilang dunianya dan tidak merasa bahagia dengan dunia apa yang dimiliki oleh mereka. Bal yazaluna yu'anuna asyadaid wal masyaq fiha. Bahkan orang-orang munafikin senantiasa selalu kesusahan, kepayahan di dalam menggapai dunia. Tulhihumullah wa tulhihum 'anillah wa daril akhirah. Menyibukkan mereka dari Allah, artinya tidak mau beribadah karena dunia, sibuk dunia. Nah, dan sibuk dunia sehingga melupakan akhirat. Melupakan bahwa mereka akan mati. Hatta yantaqiluna dunia, sampai mereka pindah dari alam dunia ini. وَتَزْحَقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Dan dicabutnya jiwa mereka dalam keadaan kafir. Orang-orang munafikin kafir. Munafikin di zaman Rasulullah diumumkan kafir. Disebutkan oleh Allah bahwasanya orang-orang munafikin di zaman itu kafir. Dalam keadaan mereka kafir, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Qad salabahum hubbuha an kulli syai. Dicabut kecintaan-cintaan mereka seluruhnya. Famatu wa qulubuhum biha muta'alliqah. Orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW, mereka mati dalam keadaan kafir dan bergantung hati mereka kepada dunia. Wa afidatuhum 'alaiha mutaharriqah. Jiwa-jiwa mereka terbakar karena dunia. Waliyadzubillah, selalu menggantungkan karena dunia, dunia dan dunia. Na'udzubillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.